Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ushikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ma tata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jih, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia sekali sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat masjid ini. Dan tentunya kita berharap apa yang kita jalani ini Allah catat kebaikan untuk kita semuanya. Bapak ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyebut satu usia yang fenomenal. Satu usia yang usia itu sangat menentukan dalam kehidupan bapak manusia dalam kehidupan selanjutnya, yaitu usia 40 tahun. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebut ada usia arba'ina sanah, 40 tahun. Nah ini yang rawuh ini, Mas Anung usianya berapa? Masih nyaris. Nah, ini yang usia 40 tahun. Ini usia yang fenomenal. Dari tinjauan psikologis dulu, Bapak Ibu, usia 40 tahun itu kalau kata Nabi, ketika seseorang itu akan kepingin merubah karakter dirinya, maka hendaknya dia merubah itu sebelum usia 40 tahun. Kalau usia 40 tahun, seseorang itu sudah karakternya itu sulit untuk dirubah. Gitu. Jadi karakternya itu karakter yang ya apa nggih, yang permanen itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kira-kira usia 40 tahun itu yang kita hadapi itu apa dalam kondisi kemasyarakatan itu apa misalnya nggih? Pak Dukuh napa? Pak Dukuh usianya pun 50 pun enten nggih. Nggih. Ya, usia 40 tahun itu yen wong lanang yo ganteng-gantenge. Oh, nggih. Pak Dukuh, Mas Anung ini kan ganteng-gantenge nggih. Nah. Yen wong wedok itu juga ayu-ayune, nggih, cantik-cantiknya. Kemudian usia 40 tahun itu usia di mana seseorang itu sudah bisa mengendalikan emosionalnya itu secara baik. Kejiwaannya sudah matang. Yen basine pun Jawa, yen duwe masalah niku atau menganalisis masalah, wis iso ngunggahke, iso ngidukke. Mboten grusa-grusu istilahipun ngoten nggih. Itu usia 40 tahun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah ketika usia berapa? 40 tahun. Nah ini ya. Tetapi Bapak Ibu, dari sisi yang lain, usia 40 tahun itu ada sisi-sisi yang perlu diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk orang yang berusia 40 tahun. Ya, jadi biasanya kelemahan orang yang sudah berusia 40 tahun, tentunya ini juga nanti ke atas nggih. Termasuk mungkin Yun Sewu, Pak Min juga termasuk ini. Pak Min sudah usianya 40 tahun lebih nggih. Nggih. Jadi kelemahan usia yang 40 tahun itu satu, biasanya usia 40 tahun itu usia sibuk-sibuknya. Sibuk mengejar karir, sibuk membahagiakan anak, sibuk membahagiakan istri, sibuk loyalitas dengan pimpinan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang apa, yang padat dan sebagainya. Sibuk untuk menjaga kesehatan, olahraganya, nggih, kadang-kadang bojone ditinggalke. Nah, nggih. Nggih. Jadi sibuk di dalam segala-galanya lah ini. Jadi tadi saya sebutkan sibuk mengejar karir. Biasanya orang yang punya misalnya level di perusahaan atau di sebuah instansi, nah usia 40 itu usia ngejos-ngejosi. Makanya yang dijadikan ujung tombak di instansi-instansi pemerintah, instansi tertentu itu sing usia-usia yang usia semacam itu. Usia 40 tahun. Usia yang iso corok tenaga niku cara dipecut niku iso iso mlayu banter nggih. Yen usia 60 tahun dipecut mangke malah entek napase nggih. Kemudian tadi ketika dia sudah punya istri, maka dia sibuknya dalam usia tersebut membahagiakan istri. Sibuknya membangun rumah, sibuknya menghiasi perabotan rumah tangga, sibuknya menambah apa isi di dalam rumah tangga dan seterusnya. Ini usia 40 tahun ya. Sibuk-sibuknya mencari eksistensi di dalam masyarakat, kepengin diakui di dalam masyarakat, maka biasanya tokoh-tokoh masyarakat itu ya usia 25 itu jarang ya bergabung dalam kepengurusan masyarakat kecuali nomor Karang Taruna. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ini di luar itu semua, makanya dalam kondisi yang sibuk itu tadi ada 6 perkara yang biasa kita lupakan ketika usia 40 tahun itu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk kita itu menjaga 6 perkara ini. Ya, jadi ketika kita sibuk mengejar karir, ketika kita sibuk untuk menaikkan derajat kita di masyarakat, sibuk untuk kita itu membahagiakan anak dan istri, sibuk untuk kita ini mengejar apa yang kita inginkan dalam kepuasan dunia ini, ada 6 perkara yang kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nanti kita bisa buka pembahasan ini di dalam surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat yang ke-15 ya. Jadi ada 6 perkara yang Allah itu mengingatkan kepada kita ketika kita ini usia 40 tahun. Satu, kita diajarkan doa oleh Allah nggih, yang doa itu nanti kita pembahasannya 6 perkara itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Rabbi, wahai Allah, wahai pemelihara kami. Itu sebelum kalimat itu Allah menyebut arba'ina sana wa balagha arba'ina sana, dan ketika usia sampai 40 tahun maka dia berkata, wahai Arab, wahai Tuhanku, auzi'ni, dalam tafsirnya auzi'ni itu ditafsirkan ilhami, ya Allah ilhamkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku, an ashkura nikmatakallati an amta 'alayya, untuk kami ini bisa bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku ya Allah. Lah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ini diingatkan oleh Allah? Karena ketika kita usia 40 tahun, ketika kita sibuk-sibuknya mengejar karir, ketika kita sibuk-sibuknya membahagiakan anak, sibuk-sibuknya mengejar membahagiakan istri dan sebagainya, kita banyak lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka kita disuruh untuk minta agar kita itu bisa bersyukur walaupun usia 40 tahun. Biasanya pun ini contoh saja bersyukur ya. Kita sebagai cara bersyukur kepada Allah itu, kita itu sering tindak masjid, kita beribadah kepada Allah sebagai rasa tunduk kita, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ini kita bentuk cara bersyukur kepada Allah Ta'ala. Biasanya pun usia 40 tahun ini lali kali Gusti Allah. kelingan kalih Gusti Allah niki pun umur pinten biasanipun? Pun umur swidak lagi kelingan. Nah, maka kita diingatkan walaupun usia 40 tahun atau bahkan walaupun lebih muda dari 40 tahun, kita tidak boleh melupakan bersyukur kita kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah itu ada tiga, Bapak Ibu, secara lisan, secara perbuatan, dan secara hati. Secara lisan, ulama pun juga membagi menjadi tiga. Satu, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini bapak-bapak sing tadi usia 40 tahun ketika untuk rezeki biasanya pun mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, mboten gersula nggih. Ibu-ibu ketika dikasih nafkah suami, alhamdulillah napa innalillah, Bu. Niki mumpung suami istri ono lho niki. Innalillah napa alhamdulillah. Alhamdulillah, ini materi ini pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu umahat. Nah ini mumpung ini ada abahnya, ada bapak-bapaknya lah, nanti ini bisa di cross check apa benar gitu. Ya, jadi bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dengan mengucapkan Allah Akbar. Ini pun juga sebagai cara bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada yang menambahkan alhamdulillahi wallahu akbar. Itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah itu di dalam surat Ad-Duha itu ada wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi nyeritake nikmat itu bagian dari cara bersyukur. Ning mboten diceritake tok. Nggih. Cerita karo bojo aku ndek iki entuk 10 juta. Nggih. Terus Mas, yo wis wis. Terus wis titik kuwi. Wis. Aduh kebangetan temen kuwi. Mau diceritani 10 juta lah. Kutene 10 juta ya iki nggo kowe tambahan nafkah ngoten nggih. Nah. Jadi itu wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kemudian yang kedua, cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan kita ini memanfaatkan secara perbuatan nggih, memanfaatkan apa yang kita jalani ini, apa yang kita dapatkan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah atau yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dikasih uang, dikasih rezeki oleh Allah tinggu maksiat, itu berarti bentuk kekufuran kepada nikmat Allah. Dikai rezeki kata tinggu maksiat, berarti bentuk kekufuran kepada Allah. Dan yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah dengan hati, meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu pemberian semata-mata izin dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cara bersyukur apa, cara kita kita diingatkan oleh Allah ketika usia 40 tahun yang kita ini banyak lupanya adalah kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk kami ini bisa bersyukur kepada kedua orang tua kami. Ini ya, tadi sudah saya sampaikan. Ketika kita usia 40 tahun sibuk-sibuknya momong anak, sibuk-sibuknya membahagiakan istri, sibuk-sibuknya mengisi perabot rumah tangga, sibuk-sibuknya mengejar karir, sibuk-sibuknya untuk kita mendapatkan perhatian dari atasan kita, itu kadang-kadang kita lupa dengan kedua orang tua kita. Nah ini, ini saya tanya mas-mas ini, bapak-bapak muda ini, yang terutama yang masih punya orang tua, biasanya sing menghubungi dulu, sing nyapa dulu entah lewat telepon atau yang datang ke rumahnya itu wong tua nih gue, anak napa anak nih wong tua biasanya pun. Wong tua nih gue anak. Nggih. Wong tua niku ora ngerti anake seminggu niku kangen gitu nggih. Ning anak yang tadi ketika usia 40 tahun tadi itu kadang-kadang wis lali oleh wong tua nggih. Kelingan kalih wong tua niku yen Idul Fitri nggih. Niku aja nggih. Ini tadi ada mitos nggih. Jadi ada seorang ibu yang Allah alam ceritanya apa bener apa mboten nggih. Seorang ibu yang dia ini mengharapkan anaknya punya dua anak, yang satu jadi pejabat, yang satu sudah sukses dengan dunianya. Ketika menjelang lebaran dia menanti di depan rumah anaknya dua ini semoga bisa hadir. Tapi tidak selang beberapa lama ada telepon dari anaknya, pertama salam kangen dan yang kedua, maaf Bu, saya tidak bisa hadir untuk tahun ini karena saya harus datang ke pimpinan, saya harus mencari, saya harus loyal kepada pimpinan dan sebagainya. Gitu, okay? Jadi dia harus lebih mengutamakan pimpinannya daripada ibunya. Terus yang satunya juga ngebel, telepon, juga intinya sama. Saya nggak bisa hadir, saya harus sowan kepada pimpinan, ngasihkan parcel kepada pimpinan. Sang ibu sedih ini, duwe anak loro diarani sukses kabeh kabeh, sing siji dadi pejabat, sing siji dadi wong wis sugih, ning lali karo wong tuwa. Nah ini. Jadi bapak-bapak, mas-mas yang masih punya orang tua, mari. Kalau bisa jangan sampai yang menyapa dulu itu adalah bapak kita, ibu kita. Tapi mari kita anak ini menyapa dulu, kita datang dulu, paling tidak kita itu telepon dulu, pripun kabaripun Pak, gimana kabarnya Bu dan sebagainya. Nggih. Wong tuwa niku nggih, Bapak Ibu sekalian, mas-mas. Wong tuwa niku yang krungu anake arep teko, anaknya mau datang wis itu wis siap-siape tenanan, nggih. Telung dino sak durunge itu wis disiapke. Kamarnya sudah disiapkan, nggih. Masakan senengane dhisik zaman cilik niku wis disiapke, itu ya. Kemudian tempat tidurnya sudah disiapkan, kemudian sudah segala sesuatunya sudah disiapkan. Walaupun mungkin nggih, walaupun anake niku teko ya ora apa-apa, wong tuwa wis seneng nggih. Itu aja, nanti anak kita, bapak kita, ibu kita, ketika kita ini pulang, kita datang rang go popo mulih ning go popo itu. Nah ini nggih. Wah, kita ini nggih, wong tuwa niku anake arep mulih niku wis gori dik tempel nang nggon kowe di petike. Pitik dik sapa wis di oyak-oyak dicekel kon go mulih. Kan itu orang tua. Ning kadang-kadang kita ketika datang nang nggone wong tuwa nganggur, gitu nggih. Enggak bawa apa-apa. Nah ini maka kita diingatkan oleh Allah agar kita ini pandai bersyukur kepada kedua orang tua. Bapak ibu sekalian, terutama ini bapak-bapak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling saya harus berbuat baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sumaman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Nah ini ya. Tapi jadi ketika kita di hadapan kita ini ada 50 orang berbaris, semuanya butuh kita, maka yang harus kita dahulukan, ditempatkan di posisi pertama, kedua, ketiga, itu adalah ibu kita. Kemudian nomor 4 adalah bapak kita. Kemudian nomor 5 adalah baru istri kita atau anak-anak kita. Tapi kadang-kadang ketika kita itu ditelepon oleh bapak kita, ibu kita, "Le, sesuk kowe mulih yo, bapak butuh kowe." Kita dengan entengnya alasannya, "Kula lagi enten tugas kantor niki, Pak. Kula lagi sesuk niku terke bojo arisan. Sesuk niku kula ngeterke anak renang. Dados nyuwun sewu kula boten saged." Itu yang terjadi ketika kita ini usia 40 tahun. Kita sibuk membahagiakan anak kita, sibuk membahagiakan istri kita, kita lupa dengan orang tua kita ini. Padahal tadi nggih, ketika kita di hadapan kita itu banyak orang, maka yang harus kita dahulukan adalah orang tua kita. Nah ini maka terutama ini untuk mas-mas, kalau mbak-mbak, untuk ibu-ibu yang sudah punya suami, maka memang di dalam Islam harus mendahulukan suami daripada orang tuanya dulu. Kalau laki-laki itu selamanya milik orang tua, ya, selamanya milik orang tua, selamanya milik ibu. Nah ini yang kadang-kadang terjadi benturan antara istri dan mertua wedok, gitu, cemburu. Gitu. Beberapa kasus saya baru saja nangani ini, gitu. Ada seorang pasangan muda. Tapi ini kasusnya agak lain, gitu. Pasangan muda, anak lanang niki sih, satu-satunya anak laki-laki. Nah ibunya itu ketika anaknya nikah ini rumongso kehilangan banget, gitu. Kemudian yang jadikan sebagai tumpuan kemarahan itu adalah istrinya anaknya tadi. Jadi intinya dia itu cemburu dengan mantune gitu nggih. Cemburu dengan mantune. Wah anakku bareng nikah ora tahu wis berkurang menyapa saya, berkurang memperhatikan saya. Sampai akhirnya orang tua itu memerintahkan, "Le, kowe kudu menceraikan istrimu." Nah, gitu nggih. Nah kemudian kasusnya sampai kepada saya, kemudian kita diskusikan permasalahannya apa, teman tadi. Jadi ibu itu rumongso perhatiannya berkurang. Memang ada kasus di masa Nabi, contohnya adalah Umar bin Khattab itu menyuruh untuk menceraikan anaknya, itu Ibnu Umar, menceraikan istrinya. Maka Ibnu Umar mengiyakan seruan itu atas perintah Rasulullah. Kemudian Nabi Ibrahim sendiri itu pernah menyuruh anaknya yaitu Ismail untuk menceraikan istrinya. Itu kemudian Nabi Ismail menceraikan istrinya karena perintah orang tua. Tetapi ini tidak bisa digebiah-uyah, tidak bisa digebiah-uyah. Artinya yang memerintahkan tadi adalah seorang sahabat, adalah seorang nabi. Maka menurut Ahmad bin Hambal, ini tidak semua itu sebagai dalil yang wong tua merintahkan untuk menceraikan anaknya itu harus di penuhi. Melihat kasusnya dulu, karena level keimanannya Umar, level keimanannya Ibrahim itu berbeda dengan level keimanannya kita saat sekarang ini. Apalagi tadi kasusnya dipengaruhi karena kecemburuan saja. Nah ini, kalau tadi kasusnya karena akhlaknya istri yang kurang baik. Nah ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari yang kedua kita bersyukur kepada orang tua kita. Kita luweh nggih, wong tuwa niku mari semakin sepuh itu semakin kita ngabekti. Itu pun kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, nggih. Niki bapak-bapak, ibu-ibu juga saya tanya. Ketika masih punya orang tua dalam butuh perawatan kita, niku yang kita harapkan atau yang ada dalam hati kita niku nopo? Yang kita dulu ketika ibu-ibu nggih, ketika kita masih kecil, orang tua kita ketika merawat kita itu kan kudangane, nopo kudangane bahasa Indonesia nopo? Ditimang nggih, timangannya le ndang gede, cepet ndang iso mlaku, ndang iso sekolah dan sebagainya kan gitu nggih. Harapannya itu tinggi sekali. Neng ketika kita merawat orang tua yang sudah dalam kondisi jumbo, apa harapan kita? Neng gon ati niku nopo? Sing ada. Nggih. Nah, paling lagi paling rasuwe kira ya wis. Ya wis tak betah-betahke. Kita emang tolong sati tok iki ya wis. Mung kan bariki untuk warisan. Nah, itu ya. Beda kita antara orang tua membesarkan kita, merawat kita, dengan kita merawat orang tua itu berbeda dalam hati kita. Maka ada istilah cinta orang tua kepada anak sepanjang jalan, cinta anak kepada orang tua sepanjang galang. Galang niku tongkat niku nggih. Cendek banget nggih. Wong tua niku yen duwe apa-apa niku dinggih anak. Maka ada peribahasa yang wong tua sugih, anak jadi raja. Nen anak sugih, wong tua jadi batur. Nah, gitu kan gitu, nggih. Jadi pelayan. Jadi ini kita tidak bisa membalas orang tua. Wong tua niku ndek apa-apa dienggo anak. Nen anak ndek apa-apa, ada wong tua teko pesen karo bojone. engko coba dudukke bapak engko mulih lho engko. Nah, ini nggih. Lah inilah subhanallah. Jadi bapak-bapak, mari kita bahagiakan orang tua kita, kita bahagiakan bapak ibu kita di usia senjanya, nggih. Kita cara bersyukur kepada orang tua kita dengan cara semacam itu pun kita tidak bisa membalas kebaikan beliau berdua. Kemudian yang ketiga, tadi pertama bersyukur kepada Allah, kita minta agar kita dimudahkan oleh Allah. Dan yang kedua bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardahu, agar kita, agar kami ini bisa beramal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Lah ini tadi sudah saya singgung Bapak Ibu. Ketika usia 40 tahun, usia sibuk-sibuknya, ini banyak orang lali masjid, nggih. Banyak orang dia ini tidak mudah untuk beramal soleh. Semuanya diukur dengan uang, semuanya diukur dengan waktu, sehingga ada istilah waktu adalah uang. Nggih, arti ndak masjid, abot iki barengi gawean dan sebagainya. Maka usia 40 tahun kok orang itu masih aktif neng masjid, oh ini jempolan. Usia 40 tahun kok gelem, tetap gelem ngaji, tetap gelem sinau agama, tetap gelem dia itu mau beramal soleh, ini subhanallah. Dan ini kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sesibuk apapun kita, agar serepot apapun kita, ketika usia-usia tersebut kita masih bisa untuk menyempatkan diri beramal soleh. Contohnya kita tindak masjid, nggih. Contohnya lagi kita ngaji, niku yen wong boten dipilih kalih Gusti Allah abot-abot tenan. Itu nggih. Contoh tindak masjid, nggih, contoh amal saleh tadi, tindak masjid, kemudian kita membantu orang lain, kemudian kita mau bersedekah, kita mau untuk mau belajar agama. Lah ini subhanallah. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita semuanya ini semakin ke depan. Kalau ngendikone Nabi itu, orang itu semakin mendekati kematiannya, itu semakin akan beramal sesuai dengan takdirnya. Kalau takdirnya itu masuk surga, niku semakin mendekati kematiannya, niku semakin seneng lakoni amalan-amalan ahli surga. Niku nggih. Ningin takdir itu nggih neraka, niku semakin mendekati kematiannya, niku saya gaplek pringgilan. Napa gaplek pringgilan niku? Saya tuwek, saya pecakilan. Nah, ini ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi mari kita ini semakin mendekati kematian kita, semakin cinta masjid, semakin cinta ibadah, semakin cinta menuntut ilmu, semakin cinta menjalani kebaikan, agar kita nanti dimatikan dalam keadaan posisi yang baik. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah ini yang kita juga kadang-kadang lupa. Ya Allah, baguskanlah keturunanku. Kita ndongake anak, nyuwun kepada Allah, nyuwun kepada Allah untuk agar kita itu dikasih keturunan yang baik. Mari kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya minta ini juga kita imbangi dengan usaha. Satu, yang sebetulnya kepengen punya anak, kepengen dia anak sing apik, ini kan diawali dari awalnya nggih. Ketika berhubungan suami istri itu ndonga sik nggih, berdoa kepada Allah dulu, kemudian nanti ketika anak itu lahir ya nanti diajak untuk mengkondisikan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Anak ketika usia 3 tahun, 4 tahun niku rasah diajari, nggih, rasah diajari bendino ngrungokke satu kat satu surat aja, misalnya surat Al-Muzzammil. Dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan itu anak itu bisa hafal. Enggak usah kita ajari. Pokoknya setiap hari kita melapatkan surat Al-Muzzammil itu kepada anak seusia itu. Itu insya Allah usia 3-4 bulan, 5 bulan. Dalam tadi waktu 3-4 bulan itu bisa hafal. Nah ini maka mari Bapak Ibu sekalian, anak kita satu kita doakan. Kemudian yang kedua, kita didik dengan pendidikan yang baik. Doa yang diajarkan Allah sudah ada di dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang keempat, guys. Kita ulangi dulu nomor satu tadi nopo? Bersyukur kepada Allah. Kedua, bersyukur kepada orang tua. Ketiga, beramal soleh. Keempat, mendoakan anak-anak kita, anak dan keturunan kita. Kemudian kelima adalah watubatu ilaih. Kita ini tubatu ilaih atau watubatu ilaih, bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita usia 40 tahun itu biasanya dosa ini akeh-akeh. Jadi banyak maksiatnya, banyak lupanya kepada Allah, banyak kita ini menjalani keburukan-keburukan, sedikit ingatnya kepada Allah, sedikit ibadahnya, maka mari kita bertobat, banyak bertobat kepada Allah. Tobat niku mboten ming usia wis 70 tahun lagi tobat. Setobat itu lebih cepat lebih baik ini. Dan yang keenam Bapak Ibu sekalian adalah wa inni minal muslimin. Kita berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wong niku angger wis bertawakal kepada Allah, oh itu kunci kebahagiaannya. Berserah diri kepada Allah, pasrah tenggene Allah, itu adalah kunci kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, doa ini sebetulnya adalah doa yang dipanjatkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu usianya ketika Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia 40 tahun. Abu Bakar itu usianya 38 tahun. Jadi selisih 2 tahun lebih muda Abu Bakar. Nah ketika Abu Bakar As-Siddiq usia 40 tahun, beliau berdoa dengan doa ini tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya itu. Maka kemudian doa Abu Bakar ini diabadikan oleh Allah, dijadikan bagian dari ayat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Maka nanti kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ketika menerangkan ayat itu, itu menunjukkan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi doanya itu sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala. Nah ketika usia 40 tahun, Abu Bakar tadi berdoa dengan doa tersebut. Nah untuk itu bapak-bapak ibu sekalian, walaupun yang disinggung di sini adalah usia 40 tahun, tetapi mestinya kitab ayat ini adalah semuanya. Bukan yang hanya usia 40 tahun, tapi yang belum usia 40 tahun, dan yang sudah usia 40 tahun sampai usia di atas 60 tahun, mari 6 perkara ini banyak kita lakukan. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, kemudian kita melakukan banyak amal soleh, kemudian kita berbuat baik, minta kepada Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang baik, kemudian kita banyak bertobat, dan yang keenam adalah kita berserah diri kepada Allah. Ini kunci kebahagiaan kita bersama, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan 6 perkara ini tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini, dan selebihnya saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kefahaman kemudahan kepada kita sekalian untuk tetap kita beristiqomah untuk menjalani kebaikan-kebaikan ini, dan 6 perkara tadi semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya bersama. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.